sekan jroning dewa mandheka kongun plang pedangipun kang ketaman broto pemah pekeng lalis surak maneng keregu Jaya hamba terempah Bujling, bujling iblis laknat bodo jeng-jengan wong titi wang kelolo trumane horojo diwaku Sopo magut balakan takon kada waku raten praguto aku kuwi sopo merengongoh ya Titiyo kolo padas kempal aku Minggiro barisan manduro cenuto kaki kui menggak karping wadiyo diri tok dasar. Ah, udah kena kudu minggat kui kudu nyimpang dalan udah kau liwat gini marga kui udung wenei waduh kado aku le. Orang gelem seminggir kunangan padas kembal kelakon gelundungi memet. Wah, juing-juing kuandamu kui le. Ha ha!